Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan tadi malam bahwa di Badar di sana ada tempat-tempat tinggal dan sumur-sumur serta pohon-pohon kurma. Maka kafilah-kafilah dagang itu akan singgah di sana, kemudian tinggal beberapa jam atau beberapa hari untuk beristirahat di tengah perjalanan mereka. Maka dengan kondisi ini, barakallahu fikum, yang telah kita gambarkan bahwa Badar ini dikelilingi pegunungan yang tinggi dan hanya ada 3 celah naam di sana, tempat keluar dan masuk. Nah, sehingga diharapkan ketika mereka telah berada di tengah-tengah lembah Badar, maka akan sangat mudah bagi kaum muslimin untuk mengepung mereka melalui atau lewat naam celah-celah tersebut setelah mereka berada di tengah-tengah lembah. Sehingga terpaksa mereka harus menyerah, kalau memang harus menyerah. Akan tetapi, konsekuensi dari strategi ini adalah jangan sampai diketahui pergerakan mereka atau keluarnya kaum muslimin oleh kafilah dagang tersebut, hingga mereka datang ke Badar secara tiba-tiba. Naam, tiba-tiba sudah mengepung. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan yang lain pertama kali. Pertama kali Rasulullah menempuh jalan yang lain selain jalan yang mengarah ke arah Badar. Lalu kemudian perlahan Naam bergerak menuju arah Badar. Tujuan ini atau cara itu dilakukan agar tidak nampak pergerakan menuju arah Badar, sehingga mereka tidak mencium naam upaya kaum muslimin untuk mengepung mereka di sana. Lah, ternyata barakallahu fikum, kafilah dagang tersebut yang terdiri dari 1000 ekor onta yang memuat harta-harta benda tidak kurang dari 50.000 dinar. Jumlah yang cukup besar. Di mana pimpinannya adalah Abu Sufyan pada waktu itu radhiyallahu taala anhu, bersama 40 orang laki-laki. Dengan membawa 1000 ekor unta dengan harta yang dibawa sekitar 50.000 dinar. Lah, Abu Sufyan sendiri selalu berada pada puncak kehati-hatian dan kewaspadaan. Dia atau beliau radhiyallahu ta'ala an selalu bertanya kepada setiap orang yang datang dan pergi tentang pergerakan kaum muslimin. Ini yang beliau lakukan. Kewaspadaannya selalu tanya, ada enggak? Sampai kemudian beliau mengetahui tentang keluarnya kaum muslimin dari Madinah. Beliau tahu kaum muslimin keluar dari Madinah. Lah, sementara kafilah dagangnya dia masih jauh dari arah Badar. Masih jauh dari arah atau dari daerah Badar. Sehingga kemudian beliau merubah arah kafilah dagang tersebut ke arah barat, ke arah barat untuk menempuh jalur pantai. Untuk menempuh jalur pantai. Dan meninggalkan jalan Badar sama sekali. Sama sekali tidak mengarah ke arah Badar. Beliau mengutus atau menyewa seorang laki-laki untuk mengabarkan kepada ahlu Makkah, kepada penduduk Makkah, tentang keluarnya muslimin dari Madinah dengan kabar tercepat. Secepat mungkin kabar tersebut disampaikan kepada penduduk Makkah bahwa muslimin telah keluar dari Madinah. Maka tatkala sampai kepada mereka berita tersebut tentang keluarnya muslimin, mereka pun bersegera menyiapkan pasukan. Berangkat total pasukan dari kota Makkah dengan persenjataan yang lengkap. Tidak tertinggal dari pembesar-pembesar Quraisy kecuali Abu Lahab. Naam. Mereka mengumpulkan orang-orang di sekitar mereka dari kabilah-kabilah yang ada, dan tidak tertinggal dari kabilah inti atau kabilah inti Quraisy kecuali Bani Adi. Naam. Kecuali Bani Adi. Fa walamma wasala hadzal jaysh ila al-Jahfa wa Juhfa. Naam, tatkala sampai pasukan tersebut, yakni pasukan Quraisy menuju Al-Juhfa, sampai kepada mereka surat Abu Sufyan yang mengabarkan tentang keselamatannya, bahwa Abu Sufyan telah selamat. Tadinya diminta untuk sekedar pengamanan kafilah dagang tersebut, dan meminta dari mereka untuk kembali ke kota Makkah. Meminta untuk kembali ke kota Makkah. Manusia sudah ingin pulang, tetapi ternyata Abu Jahal dengan penuh kesombongan dan dendam dalam hatinya enggan dan tidak mau kembali. Tidak ada satupun yang kembali dari pasukan itu kecuali Banu Zuhrah. Mereka diberi saran oleh sekutunya dan pimpinan mereka, yaitu Al-Akhnas bin Shuraiq Al-Thaqafi. Wa kanu 300. Mereka sebanyak 300 orang dari Naam pengikut Al-Akhnas bin Shuraiq Al-Thaqafi. Wa amma al-baqiyah, adapun tersisa yaitu 1000 orang, mereka terus melanjutkan perjalanan hingga mereka singgah di tepi lembah terjauh. Ini sebelah celah di sebelah selatan, di luar Badar, di suatu medan yang luas. Naam barakallahu fikum, di belakang gunung-gunung yang mengelilingi Badar. Di belakang gunung-gunung yang mengelilingi Badar. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah mengetahui tentang keluarnya pasukan tersebut pula. Rasulullah mengetahui keluarnya ahlu Makkah, dan beliau telah berada di perjalanan. Jadi sudah berada di pertengahan jalan, dapat berita bahwa pasukan Quraisy telah keluar dari Makkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bermusyawarah dengan kaum muslimin. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bangkit kemudian berdiri, Naam berbicara, dan beliau baik dalam memberikan saran. Kemudian berdiri pula Umar dan berbicara, memberikan saran, dan beliau baik dalam memberikan saran kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian bangun pula Al-Miqdad radhiyallahu ta'ala an dan menyatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, la naqulu kama qalat banu Israel li Musa, kami tidak akan menyatakan sebagaimana pernyataan Bani Israel kepada Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, pergilah engkau dengan Rabbmu dan peranglah kalian berdua, kami hanya akan duduk saja di sini. Ini dahulu ucapan Bani Israel ketika diajak berjihad fi sabilillah oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Maka mereka menyatakan, kamu pergi berdua dengan Tuhanmu, berperanglah, kami duduk saja di sini, tidak mau ikut. Maka kata Al-Miqdad radhiyallahu ta'ala an, kami tidak akan menyatakan seperti ucapan dan pernyataan Bani Israel kepada Musa, walakin nuqatilu an yaminik wa an yasarik wa min baini yadayka wa min khalfik, tetapi kami ya Rasul akan berperang di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, di depan dan di belakangmu. Maka cerahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bergembira atas hal tersebut. Thumma qala, kemudian beliau menyatakan, berilah aku saran wahai kaum muslimin. Lalu bangkitlah Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pimpinan orang-orang Ansar. Beliau menyatakan, sepertinya engkau menawari kami ya Rasul, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau tawarkan kepada kami lautan untuk kami seberangi, akan kami seberangi lautan tersebut bersamamu. Tidak akan ada satu orang pun di antara kami yang tertinggal. Dan kami tidak akan benci untuk berjumpa dengan musuh. Naam, dengan musuhmu esok hari. Kami benar-benar akan bersabar dalam peperangan. Jujur dalam berjumpa dengan musuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepadamu apa yang menyejukkan pandangan matamu. Majulah bersama kami dengan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ucapan yang lain beliau menyatakan, Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau memacu kendaraanmu ke Birkil Ghamad, ke daerah Birkil Ghamad, Birkul Ghamad, lattaba'naka, kami akan mengikutimu. Maka gembiralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala siru wa abshiru. Naam, berjalanlah kalian dan berbahagialah. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepadaku, naam, tentang salah satu dari dua kelompok. Dan demi Allah, seakan-akan pada saat ini aku melihat tempat bergugurannya satu kaum. Naam, beliau nanti akan menyebutkan bahwa di sini tempat matinya si fulan, di sini tempat matinya si fulan, di sini tempat matinya si fulan. Sudah ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun bergerak menuju ke arah Badar. Dan sampai di sana di malam hari itu juga, yang kaum musyrikin sampai pula kepadanya. Jadi mereka nyampai di malam yang sama. Naam, barakallahu fikum. Fanazala fi dakhil maidan Badar qariban minal adwati dunya. Maka beliau singgah naam di dalam medan Badar yang dekat dengan celah sebelah utara yang paling dekat. Maka beliau diberi saran oleh Al-Habbab bin Al-Munzir untuk maju terus. Kemudian berhenti di daerah yang lebih dekat kepada air dibandingkan musuh. Karena sebagaimana tadi kita isyaratkan bahwa di sana banyak sumur-sumur. Maka sahabat Habbab Na'am Ibn al-Munzir radhiyallahu ta'ala an memberi saran agar hendaknya posisi kita di daerah yang lebih dekat kepada air dibandingkan musuh. Na'am. Sehingga kaum muslimin bisa membuat kolam yang mereka mengumpulkan air di situ untuk mereka, lalu kemudian mereka mengeringkan sumur-sumur yang ada. Sehingga nantinya musuh Na'am berperang dalam kondisi tidak punya persediaan air. Ini strategi perang. Nah, fafa'ala, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menerima saran tersebut. Lalu kaum muslimin membangun posko. Na'am membangun posko atau bangsal yang dijadikan sebagai markas komando. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk beberapa orang hurras, para penjaga dari pemuda-pemuda Ansar di bawah kepemimpinan Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad yang merupakan tokohnya Ansar, pimpinan mereka. Ini Sa'ad bin Mu'ad yang pernah kita sebutkan bahwa tatkala kematian beliau arasy berguncang. Ini sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan dan mengitari medan peperangan. Wa huwa yushiru bi yadihi wa yaqul, beliau mengisyaratkan dengan tangannya dan menyatakan, ini tempat matinya si fulan, ini tempat tewasnya si fulan, ini tempat tewasnya si fulan, ghadan insyaallah. Insyaallah besok pagi. Nah. Kemudian beliau bermalam, kemudian dan salat sebelum tidur, salat menghadap kepada batang pohon kurma dijadikan sebagai sutra. Jadi barakallahu fikum, sutra ini termasuk di antara hal yang disyariatkan di dalam salat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Jika seorang di antara kalian salat, maka salatlah menghadap kepada sutra dan mendekat kepada sutra. Sutra ini jaraknya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa tiga hasta. Ada riwayat yang menyebutkan jaraknya bisa dilewati satu ekor anak kambing. Ini kelihatannya terjadi perbedaan riwayat. Namun sebagaimana dijamak, dikompromikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa riwayat yang menyebutkan tiga hasta ini dari jarak berdiri ke tempat sujud. Itu tiga hasta. Hasta ini dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, kalau bisa dilewati satu ekor anak kambing, yakni jarak sujud kita dengan barakallahu fikum, apa? Dengan sutra tersebut, seperti tiang atau apa namanya, meja bisa, orang juga bisa. Sebagaimana dari perbuatan-perbuatan para salaf kita, bahkan Nabi SAW terkadang harus na'am dalam rangka untuk meletakkan sutrah di depan beliau ketika salat, beliau sampai menyusun batu bata, terkadang menggunakan tombak, bahkan terkadang menjadikan kendaraannya sebagai sutrah. Na'am. Juga amalan salaf radhiyallahu ta'ala anhum, na'am seperti sahabat Abdullah ibn Umar ketika beliau bersama Nafi', na'am bekas budaknya beliau dan murid beliau. Na'am, kata Nafi' menceritakan, kalau aku berada di masjid yang besar bersama Abdullah bin Umar, maka beliau menyuruhku untuk duduk dan beliau menjadikan punggungku sebagai sutra. Satu hari dahulu ada seorang yang salat di antara dua tiang tanpa menghadap kepada sutra, kemudian leher bajunya ditarik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an dan menyatakan, salli ila sutratin, salatlah menghadap kepada sutrah. Baik, ini ringkas tentang sutrah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam salat dengan menggunakan atau menjadikan batang pohon kurma sebagai sutrah. Kaum muslimin bermalam di malam itu dalam keadaan istirahat tenang, diliputi dengan keyakinan. Dan sungguh subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan pada waktu itu. Allah sebutkan dalam suratul Anfal, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian mengantuk sebagai bentuk rasa aman. Jadi kalau kita lihat namanya orang capek, tidur sebentar saja itu rasanya badan sudah segar ya. Bayangkanlah misalnya kalau para sopir itu, saya perhatikan, sudah jalan sekian jam misalnya berjam-jam 5, 6, 7. Tidur 10 menit itu nikmat luar biasa dan menjadikan kecapean sebelumnya itu rasanya hilang. Nah ini demikian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka mengantuk, tertidur, bahkan istirahat dengan penuh ketenangan disertai dengan keyakinan. Amanatan min. Sebagai rasa aman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk membersihkan kalian dan menghilangkan dari kalian gangguan syaitan, agar menguatkan hati-hati kalian dan mengokohkan pijakan-pijakan kaki-kaki kalian. Maka di saat pagi, yaitu pagi hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Ini tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, berhadapanlah dua pasukan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, ini Quraisy, mereka telah berhadapan dengan penuh kesombongan dan keangkuhan menantangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, datangkanlah pertolonganmu yang telah engkau janjikan. Ya Allah, binasakanlah mereka pagi ini." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan barisan dan memerintahkan mereka agar tidak memulai untuk berperang sampai datang perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan ada yang bergerak sampai aku perintahkan. Naam, dan beliau menyatakan, "Naam, jika mereka mendekat kepada kalian, lempar." Naam, lempar tombak. Naam, dan bersegera dengan anak panah kalian. Dan jangan mencabut pedang-pedang kalian sampai mereka benar-benar dekat dengan kalian. Ini komando yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau kembali ke posko. Rasulullah kembali ke posko. Bersamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighatsah kepada Allah. "Ya Allah, jika engkau binasakan golongan ini pada hari ini, engkau binasakan kaum muslimin pada hari ini, engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya. Ya Allah, jika engkau menghendaki musnahnya dan binasanya pasukan muslimin ini, naam, engkau tidak akan diibadahi lagi setelah hari ini." Dan beliau berada pada puncak ketundukan, kesungguhan dalam berdoa, bermunajat, beristighatsah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai selendang beliau terjatuh dari pundaknya. Dari pundak Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian diambil dan diletakkan kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dan menyatakan, "Hasbuka ya Rasulullah, cukup bagimu ya Rasul, engkau telah bersungguh-sungguh kepada Rabbmu untuk berdoa dan bermunajat. Adapun kaum musyrikin, maka mereka juga berdoa." Abu Jahal menyatakan, "Ya Allah, dia telah memutuskan tali silaturrahim kami Ia datang kepada kami dengan sesuatu yang tidak kami kenal ajaran tersebut. Hancurkan mereka pagi ini ya Allah. Nah, sama dengan Rasulullah ketika menyatakan hancurkan mereka pagi ini ya Allah. Binasakan mereka. Maka ini pula yang dikatakan oleh Abu Jahal. Hancurkan mereka pagi ini. Ya Allah, siapa di antara kami yang lebih engkau cintai dan lebih engkau ridai, maka tolonglah dia pada hari ini. Ini permohonan Abu Jahal. Yang berikutnya adalah al-mubarazah wal-qital. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, kemudian majulah tiga orang dari orang terbaik pasukan berkuda musyrikin. Tiga orang terbaik. Yaitu Utbah dan Syaibah. Yang keduanya adalah putra Rabi'ah. Kemudian yang ketiga Al-Walid bin Utbah. Mereka nantang duel muslimin. Lalu kemudian keluar tiga orang dari pemuda Ansar. Maka berkatalah kaum musyrikin, yang kami inginkan anak dari paman-paman kami. Maksudnya bukan orang Ansar yang kami minta, muhajirin, ya, orang-orang dari Makkah. Maka keluarlah Ubaidah ibn al-Harith, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Maka Hamzah membunuh Syaibah, kemudian Ali membunuh Al-Walid bin Utbah. Naam, sementara Ubaidah ibn al-Harith dan Utbah saling menebas. Saling tebas, saling menikam satu dengan yang lainnya. Naam, sama-sama terluka. Kemudian Ali dengan Hamzah menyerang Utbah dan membunuhnya. Dan membawa Ubaidah, mengangkat Ubaidah yang telah terpotong satu kaki beliau radhiyallahu taala anhu, dan kemudian meninggal 4 atau 5 hari setelah itu di daerah As-Safra tatkala pulang kembali ke kota Madinah. Lah, kaum musyrikin jengkel dengan hasil pertarungan tersebut, hasil pertandingan tersebut. Maka semakin meluaplah kemarahan mereka, kemudian menyerang barisan kaum muslimin dengan penuh kebengisan. Dan mereka menyerang serempak, langsung bergerak maju. Sementara kaum muslimin kokoh di tempat-tempat mereka mempertahankan diri-diri mereka. Yang mereka ucapkan hanyalah ahad, ahad. Nah, dan Rasulullah SAW di tempat beliau sangat mengantuk. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan menyatakan abshir Abu Bakrin, bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang kepadamu pertolongan Allah. Ini Jibril, dia telah mengambil tali kekang kudanya dan menuntunnya. Naam, di atas kaki-kaki yang berdebu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menurunkan 1000 malaikat yang datang dengan berbondong-bondong. Lalu bangkitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meloncat. Naam, bersama dengan pakaian besi yang beliau miliki, sembari membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, akan dikalahkan golongan itu dan mereka akan berbalik mundur. Ini dalam surah Al-Qamar ayat 45. Maka beliau mengambil segenggam pasir, kemudian dilemparkan pada wajah-wajah kaum musyrikin dan menyatakan syahatil wujuh, buruklah wajah-wajah itu. Maka tidak ada satu orang musyrik pun dari 1000 orang tadi, kecuali lemparan pasir tersebut mengenai kedua matanya dan hidungnya. Naam. Dari lemparan pasir tersebut. Satu genggam. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah Rama, bukanlah engkau yang melempar wahai Muhammad. Ketika engkau melempar, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang melempar. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muslimin untuk menyerang kaum musyrikin dan menyatakan komando serbu. Nah, dan membangkitkan semangat mereka berperang. Maka kaum muslimin pun semakin bertambah semangat. Naam, dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka berperang di hadapan mereka. Naam. Maka mulailah mereka mampu merubah situasi, merubah barisan-barisan musuh. Mereka menebas leher-leher dan dibantu, ditolong oleh para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka menebas leher-leher kaum musyrikin, mematahkan setiap jari-jari mereka. Sampai-sampai naam, kepala tiba-tiba lepas, terbang tanpa tahu siapa yang menebasnya. Nah, tiba-tiba kepala putus, tapi gak kelihatan siapa yang nebas. Gak nampak orang. Tiba-tiba tangan terlepas, gak tahu siapa yang memutuskannya. Tiba-tiba terpotong. Sampai kemudian kaum musyrikin mendapatkan kekalahan, naam, mereka pun lari berupaya untuk menyelamatkan diri. Dan kaum muslimin mengusir mereka, membunuh mereka sebagian dan menawan sebagian dari mereka. Lah, iblis pada waktu itu hadir di pertempuran tersebut dalam rupa Suraqah bin Malik. Dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Naam, dalam rangka untuk menguatkan kaum musyrikin, menyemangati mereka. Ya, agar tidak pantang mundur. Naam, terus memberikan semangat berperang. Tetapi tatkala melihat para malaikat dan apa yang dilakukan oleh para malaikat tersebut, dia lari mundur terbirit-birit, naam, ke Laut Merah dan menceburkan dirinya di sana. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, sudah setengah nampas. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Berikutnya akan kita sebutkan tentang bagaimana peristiwa pembunuhan terhadap Abu Jahal, naam, yang merupakan Fir'aunnya umat ini, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.